بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد masih tadi pembahasan Al-Asma An-Nur Al-Hadi Ar-Rashid. Selanjutnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, Wal-Hadi Ar-Rashid min asma'ihi al-husna huma bima'na An-Nur bihadzal ma'na. Dan Al-Hadi serta Ar-Rashid termasuk diantara nama-nama Allah Al-Husna, di mana keduanya bermakna An-Nur, yang memberikan cahaya kepada hamba-hambanya, bihadal makna, dengan makna ini. Sebelumnya perlu untuk diketahui terkait dengan Al-Hadi, sebagaimana di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan termasuk di antara Al-Asma Al-Husna. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa dan Rasail beliau, di jilid yang pertama, beliau menyatakan, Amal Hadi فبعض العلماء أثبته من أسماء الله. Adapun terkait dengan Al-Hadi, maka sebagian ulama telah menetapkan bahwa ini termasuk di antara nama-nama Allah. Ya, termasuk yang disyaratkan beliau, guru beliau, Al-Imam As-Sa'di di sini. Dan termasuk di antara yang menetapkan nama Allah Al-Hadi adalah yang menetapkan Al-Hadi termasuk di antara asma Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana dalam An-Nuniyah beliau. Kemudian wa ba'duhum qal, adapun sebagian ulama menyatakan bal hadza min awsafillah wa laysa isman. Sebagian yang lain menyatakan bahwa Al-Hadi ini termasuk diantara sifat-sifat Allah, bukan termasuk nama. Tapi ini terkait dengan khilaf yang ada, apakah Al-Hadi termasuk diantara Asma'ul Husna ataukah bukan. Yang jelas Al-Imam Utsaimin di tempat yang lain menyatakan bahwa sebagian salaf mereka menta'bid nama-nama mereka kepada Al-Hadi ini. Di antara mereka ada yang bernama Abdul Hadi. Adapun terkait dengan Ar-Rashid, Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, beliau ketika ditanya tentang hal Ar-Rashid min asma'illahi ta'ala, beliau menjawab, Allahu a'lam ma adri Ar-Rashid min asma'illah. Jadi beliau menyatakan, Allahu a'lam, saya tidak tahu bahwasanya Ar-Rashid termasuk di antara nama-nama Allah. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, فَاللَّهُ يَهْدِي وَيُرْشِدُ عِبَادَهُ إِلَى مَصَالِهِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberi petunjuk dan membimbing hamba-hambanya kepada kemaslahatan-kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Wa yu'allimuhum ma la ya'lamun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang mengajari mereka apa saja yang mereka tidak mengetahuinya. sesuai yang kita ketahui, tidak ada satu ilmu pun kecuali itu karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki ilmu sesuatu pun. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa yahdihim hidayatat tawfiqi wa tasdid. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang membimbing hamba-hambanya dengan hidayatut taufiq wa tasdid. Ini hidayah untuk bagaimana mereka mengikuti bimbingan yang datang. Ini hidayatut taufiq. Wa yulhihim at-taqwa. Dan dia pula yang memberikan ilham kepada hamba-hambanya untuk bertakwa, ya, untuk mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Wa yaj'alu qulubahum munibatan ilaihi. Dan dia pula yang menjadikan kalbu-kalbu hamba-hambanya menjadi kalbu-kalbu yang munibah ilaihi, yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, munqadatan li amrihi, yang senantiasa tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, fallahu khalaqal makhluqat fahadaha alhidayatal 'amah limasalihiha. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang ada ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka, hidayah, petunjuk yang sifatnya umum, lima salihiha, untuk kemaslahatan mereka, ya, hidayah yang sifatnya umum meliputi Bani Adam dan selain mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan untuk mereka meraih kemaslahatan mereka. Wa ja'alaha muhayyatan lima khuliqat lahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluknya tersebut muhayyah, memiliki kesiapan, lima khuliqat lahu, untuk hal-hal yang mereka diciptakan untuknya. Ini hidayah yang sifatnya umum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing sampai pun pada hewan-hewan yang tidak memiliki akal, hanya memiliki naluri, untuk bisa meraih apa yang menjadi kemaslahatan mereka. Kemudian wahada hidayatal bayan. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan apa yang diistilahkan hidayatul bayan, hidayah berupa penjelasan mana jalan kebaikan, mana jalan kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ini kepada al-mukallafun. Fa anzalal kutuba wa arsalar rusul. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya, dan Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala utus kepada setiap umat utusan-utusannya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Hidayah ini, yakni hidayatul bayan, ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada seluruh al-mukallafun. Tegak hujah Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Samud, kaum Nabi Salih. Wa amma Samud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun Thamud, ini kaum Nabi Salih, maka kami telah berikan petunjuk kepada mereka, yakni hidayatul bayan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hidayahnya melalui nabinya Nabi Salih. Fastahabbul 'ama 'alal huda, namun mereka lebih mencintai kesesatan dibandingkan petunjuk. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan wasyara'a asy-syara'i'a wal ahkam. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat-syariatnya dan hukum-hukumnya. Wal halal wal haram. Allah tetapkan perkara-perkara yang dihalalkan, demikian pula yang diharamkan. Wa bayyana usuluddin wa furu'a. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada hamba-hambanya al-mukallafun pokok-pokok agama ini serta cabang-cabangnya. Wa ulum al-zahiri wal batin, dan ilmu-ilmu terkait dengan perkara-perkara yang tampak, yang terlihat, dan demikian pula terkait dengan perkara-perkara yang tersembunyi dari amalan-amalan hati. Wa ulum al-awwalina wal-akhirin, demikian pula Allah ajarkan kepada mereka ilmu, ya, makhluk-makhluk, hamba-hamba yang terdahulu, demikian pula yang akhir yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan tentang ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya dalam kitabullah, dalam Al-Qur'anul Karim, yang terangkum di dalamnya ilmul awwalin wal akhirin, sehingga tidak butuh bagi umat ini untuk menjadikan petunjuk selain dari apa yang ada di dalam kitabullah. Wahada wa bayyana as-siratal mustaqim al-musila ila ridwanihi wa thawabihi. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, Allah menjelaskan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan dan pahalanya. Wa waddaha at-turuq al-ukhra, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan-jalan yang lain. Jadi ketika menyebut jalan hidayah, jalan yang akan menyampaikan kepada keridhaan dan pahala, di sini Al-Imam As-Sa'di menyebutkan as-sirat al-mustaqim, yakni satu jalan. Karena jalan kebenaran hanya satu, yakni yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayatul bayan wal irsyad. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ar-rusul, ya, dan para pengikut mereka untuk bisa memberikan penjelasan kepada manusia mana jalan kebaikan, jalan kesesatan. Namun hidayatul taufik hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang memilikinya. Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Kemudian wahadahum ila manazilihim fil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman tersebut untuk mencapai manazil, tempat-tempat tinggal mereka fil jannah. Ini jenis hidayah yang keempat. Hidayah kepada ahlu ta'ah wal iman untuk mereka memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Kama hadahum fid dunya ila suluki asbabiha wa turuqiha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka ahlul iman wa ta'ah di dunia ini untuk menempuh sebab-sebabnya dan jalan-jalannya ini untuk sampai ke jannah. Ini termasuk di antara jalan yang dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam jannah adalah talabul ilm. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sehingga termasuk nikmat yang agung yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita mencintai ilmu, mencintai majelis ilmu. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah beliau menyebutkan bahwa bisa jadi satu faidah yang kau dapatkan ketika duduk di sebuah majelis ilmu menjadi sebab kemudahan bagimu untuk masuk ke dalam jannah. Tayyib Allahu taala alam, ini yang bisa saya bacakan kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.